Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, sampai pada bab yang baru, yaitu bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Bab termasuk kesyirikan, seseorang mengharapkan dengan amalannya dunia. Ini judul babnya, berarti yang akan dibahas hampir mirip dengan pembahasan bab sebelumnya, yaitu masalah riya, yaitu kalimat man arada atau idza arada al insan bi amalihi dunya, seseorang kalau mengharapkan dengan amalan-amalan solehnya adalah keuntungan-keuntungan duniawiyah, maka itu termasuk kesyirikan. Sedangkan pada bab yang lalu, barang siapa yang beribadah kepada Allah tetapi karena ingin dipuji oleh manusia, maka itu disebut dengan riya, dan riya pun termasuk syirik. Berarti, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, fa'inqila, faman farqu baina hadihi tarjamah wa baina tarjamatil bab. Kalau begitu, apa bedanya pembahasan kita kali ini dengan pembahasan yang lalu? Apa perbedaannya pembahasan bab ini yang membahas tentang orang yang beramal dengan amalan soleh karena ingin keuntungan dunia adalah syirik, sedangkan pembahasan yang lalu, barang siapa yang beramal karena ingin dipuji adalah syirik, hampir sama pembahasannya. Famal farq? Maka apa perbedaan antara keduanya? Kalau ditanya seperti itu, kata beliau, qultu, saya akan katakan, bainahuma umumun wa khususun mutlaq, antara keduanya ada kaitan umum dan khusus secara mutlak. Karena kalimat umum dan khusus itu ada umum wa khusus ala wajhin au min wajhin, dan ada umumun wa khususun mutlak. Kalau digambar diagramnya, yang dikatakan diagram Venn kalau enggak salah, ya. Kalau umum wa khusus mutlak itu yang satu di dalam yang lain. Yang satu am, yang satu di dalamnya khusus begitu. Berarti yang khusus ini termasuk di dalam yang umum. Seperti riya. Ini khusus. Orang yang beramal ingin dipuji. Termasuk dunia atau tidak termasuk dunia? Termasuk dunia. Sedangkan yang akan kita bahas sekarang, barang siapa yang beramal dengan amalan saleh karena ingin keuntungan dunia, maka itu adalah syirik. Termasuk keuntungan dunia adalah pujian manusia, sanjungan, kehormatan, dan segala macamnya. Berarti umumun wa khususun mutlak. Umum dan khusus mutlak. Yani riya termasuk dunia. Berarti yang dikatakan riya termasuk seorang yang beramal dengan amalan dunia, yaitu salah satunya dalam bentuk pujian. Kalau begitu apa umumun wa khususun min wajhin? Umum dan khusus min wajhin adalah keumuman dan kekhususan, tapi dari satu sisi dia lebih umum, dari sisi lain dia lebih khusus. Ini min babil faedah, untuk menambah faedah, bahwa yang namanya kalimat umumun wa khusus itu ada dua. Ada umumun wa khusus mutlak yang seperti ini, dan ada umumun wa khusus min wajhin. Gambarnya seperti ini. Dua lingkaran yang beririsan. Dalam satu saat, keduanya bersama-sama. Tapi pada masalah lain, dia menyendiri. Pada yang masalah lain, yang ini yang menyendiri. Seperti ketika kita membahas antara alhamdu wa syukru. Apa alhamd? Pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu asyukur? Bisa dalam bentuk pujian, bisa dalam bentuk lain yang namanya syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti antara syukur dengan alhamd, umumun wa khususun min wajhin. Umum dan khusus dari sisi masing-masing. Dari sisi penyebabnya, maka alhamd a'ammu min asyukur. Dalam masalah sebabnya, kita memuji Allah, apakah nunggu sesuatu sebab? Kapan saja, keadaan apapun, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam masalah sebabnya, ini alhamd a'am. Sehingga di sini, walaupun dalam keadaan susah, tetap memuji Allah. Tetapi dalam masalah syukur, dia lebih khusus penyebabnya. Muqabilun ni'mah. Ketika mendapatkan satu kenikmatan-kenikmatan diniyah atau duniawiyah, maka kita bersyukur. Berarti di sini syukur dalam masalah asbab. Tetapi dari sisi lain, bentuknya sekarang, alhamd bentuknya adalah ucapan. Alhamdulillah. Tetapi syukur, apakah hanya ucapan? A'am, lebih umum daripada hamd. Yaitu, bisa bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, puji-pujian, zikir, bisa dengan amal, bisa dengan perbuatan-perbuatan, dengan segala macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam masalah bentuknya asyukur a'am, dalam masalah sebabnya alhamd a'am. Berarti apa hubungan antara keduanya? Umumun wa khususun min wajhin. Umum wa khusus min wajh. Baik, kembali kepada masalah. Berarti pembahasan yang kemarin masalah riya dengan pembahasan sekarang orang yang beramal karena dunia, apa kaitannya, apa hubungannya? Umumun wa khususun mutlak. Umum wa khusus mutlak artinya riya termasuk dalam dunia. Berarti tidak boleh beramal dengan amalan-amalan saleh, ibadah, karena keuntungan dunia tidak boleh. Di antara keuntungan dunia adalah pujian. Berarti ini lebih khusus riya. Taib. Hala, bainahuma umumun wa khususun mutlak. Yajtami'ani fi maddah, dia akan berkumpul dalam satu masalah. Wa huwa ma idza arada al-insan bi'amalihi at-tazayyun 'inda an-nas, yaitu pada masalah kalau seseorang beramal dengan amalan ibadah, amalan saleh karena ingin dipuji, tazayyun 'inda an-nas, ingin membagus-baguskan, berbuat sesuatu yang kira-kira akan dipuji. Wa tasannu, tasannu juga berpura-pura. Lahum, untuk manusia. Wasana, dan ingin mendapatkan pujian. Fahadha riya'un kama taqaddam bayanuh, maka ini bentuk riya. Sebagaimana dikisahkan pada bab yang lalu tentang keadaan munafiqin. Wa huwa aydan iradatud dunya, dan itu pun termasuk beribadah karena dunia. Karena tasannu 'indan nas, bergaya di depan manusia ingin dipuji, berpura-pura di depan manusia ingin dipuji, itu termasuk dunia. Kaman yujahid liya'khudha malan, atau dikatakan watalab al-madhah minhum, karena ingin dipuji untuk mereka. Wal ikram, ingin dimuliakan. Berarti yajtami' fi maddah, berkumpul dalam satu masalah. Kalau ingin dipuji, maka dia termasuk juga keinginan dunia. Kadang-kadang berpisah. Kalau adanya di sini, berarti di luar lingkup riya, maka dia hanya terkena masalah dunia, tapi tidak termasuk riya. Wa yufariquhu riya, maka riya akan berpisah. Kapan? kalau dia beramalnya dengan amalan saleh karena ingin keuntungan dunia, aradan minad dunya, perhiasan dunia. Kaman yujahid liya'khudha malan, seperti orang yang berjihad hanya karena menginginkan keuntungan, ghanimah, pampasan perang atau sesuatu yang dia akan bisa ambil dalam perang. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyatakan dalam hadis, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul khumaisah, wa ta'isa, ini dikatakan, ta'isa abdul dinar adalah orang-orang yang dikatakan amalannya hanya untuk mencari dinar, untuk mencari qasifah, untuk mencari khamisah, untuk mencari pakaian yang bagus, untuk mencari hamparan yang indah. Rasulullah mengatakan ta'isa, celaka, akan rugi. Abd dinar, hambanya dinar. Au yujahid lil magnam, atau berperang berjihad menghendaki magnam, ghanimah. Dalika minal umur, atau lain-lainnya yang seperti itu, sebagaimana disebutkan oleh Syekhina An Ibn Abbas, sebagaimana disebutkan oleh Syekh kami, kata Syekh Abdul Rahman Alu Syekh, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ghairihi, dan lain-lainnya, ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang mengharapkan dunia dan keindahannya. Kalimat man yuridul hayata, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun, akan ditunaikan oleh Allah di dunia apa yang mereka cari, tetapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan kecuali nar. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibn Abbas membawakan riwayat-riwayat, termasuk diantaranya riwayat Ta'isa Abdul Dinar dan lain-lainnya, yang menunjukkan bahwasanya seorang yang beramal dengan amalan saleh tapi niatnya untuk mencari keuntungan dunia, maka dia terancam dengan ayat ini dengan ancaman azab. Yaitu ucapan Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan kecuali nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan gugur amalan mereka. Berarti amalannya kosong, enggak ada nilainya, enggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan terancam dengan ancaman api neraka. Wa arada al-musannif rahimahullah bi hadhihi tarjamah wa ma ba'daha an al-'amala لِأَجْلِ الدُّنْيَا شِرْكٌ يُنَافِ كَمَالَ التَّوْحِيدِ. Dan penulis rahimahullah menghendaki dengan judul bab ini bahwasanya amalan yang dikerjakan hanya karena menghendaki dunia termasuk kesyirikan. Kesyirikan yang akan yunafi كَمَالَ التَّوْحِيدِ الْوَاجِبِ, akan menghilangkan kesempurnaan tauhid yang semestinya. Yang semestinya harus disempurnakan. Berarti di sini, apakah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Tapi jangan terpengaruh dengan istilah kecil, karena dosanya tetap dosa besar. Syirik kecil adalah dosa besar. Maka di sini dikatakan, yunafi kamalat tauhid, akan menghilangkan kesempurnaan tauhid. Kalau syirik besar, bukan menghilangkan kesempurnaan, tapi betul-betul menghilangkan tauhid. Hilang tauhidnya sama sekali. Kalau syirikun akbar. Tetapi kalau syirik yang dunah, syirik yang di bawahnya, maka dikatakan yunafi kamalat tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid. Walaupun dikatakan mengurangi kesempurnaan tauhid, bukan berarti sesuatu itu tidak haram. Jangan kita terpengaruh pula, tercampur dengan pembahasan fikih, bahwasanya ini yang wajib dalam mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Kalau mau sempurna, maka begini, berwudu dulu, mencuci kemaluannya, dan seterusnya. Bagaimana kalau ditinggalkan yang penyempurna-penyempurna tadi? Bagaimana kalau ditinggalkan penyempurna tadi? Tetap sah mandinya, asal basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dosa apa enggak dosa? Tidak dosa, kan begitu. Tetapi kita bahas di sini masalah tauhid, yang dimaksud penyempurna tadi, penyempurna yang wajib. Makanya Syekh Abdul Rahman Ali Syaikh rahimahullah tidak tertinggal satu kalimat, al-wajib. Yunafi kamalat tauhid al-wajib, penyempurnaan tauhid yang wajib. Kalau penyempurna yang wajib ini ditinggalkan, haram hukumnya. Bahkan syirik. Syirik itu dosa besar. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, para ulama ketika menyebutkan satu kalimat, itu bukan sembarang dia menyebutkan kalimat, tetapi mereka dalam keadaan ala ilmin, berbicara dengan ilmu, sehingga dia sebutkan kalimat per kalimat dengan jelas, dengan rinci, bahwa seorang yang beramal dengan amalan saleh karena menghendaki keuntungan dunia, syirkun yunafi kamal tauhidil wajib, akan menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Wa yuhbitul a'mal, dan juga akibat yang kedua, di samping tauhidnya menjadi berkurang, tidak sempurna, dan dia mendapatkan dosa karena meninggalkan penyempurnaan tauhid yang wajib. Juga yang kedua, yuhbitul a'mal, amalannya gugur, amalannya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh. Wa habta ma sana'u fiha, maka gugurlah apa yang mereka perbuat di dunia itu. Wa huwa a'zam min ar-riya, berarti ini lebih dahsyat lagi dari riya. Lianna muridu dunya qad taghlib iradatuhu tilk ala katsirin min amali. Kenapa kau lebih dahsyat dari dunia? Lebih dahsyat dari riya. Kenapa dikatakan a'zam min ar-riya, lebih besar daripada riya? Riya adalah beramal karena ingin dipuji. Sedangkan yang kita bahas sekarang, beramal saleh karena ingin keuntungan dunia. Kenapa beramal saleh karena ingin keuntungan dunia dikatakan a'zam min ar-riya? Karena biasanya kalau orang yang menghendakinya menghendaki keuntungan dunia, itu akan terus menerus. Sedangkan orang yang biasanya terfitnah dengan riya, itu biasanya sesaat kemudian hilang. Ini khana ibn a'azakumullah, perbedaan antara keduanya. Walaupun kedua-duanya adalah masalah dunia, ingin pujian dunia, ingin sanjungan dunia, ingin harta, perak, emas, ataupun ingin dinar wa dirham, itu juga sama dunia. Tetapi kalau orang yang menginginkan suatu sanjungan, biasanya sesaat muncul ketika dilihat kemudian hilang lagi. Sedangkan orang yang menghendaki harta benda, biasanya terus menerus dijadikan sebagai maksab. Tahu maksab? Menjadi pekerjaan untuk cari uang, untuk cari harta, biasanya tidak sekali, tapi terus menerus sampai dia menghidupi anaknya, istrinya, cucunya, seluruhnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka dikatakan di sini, iradatud dunya qad taghlib tilka ala katsirin min amali. Biasanya kehendak untuk mencari keuntungan dunia itu terus menerus dan mengalahkan seluruh amalannya. Wa amma ar-riya, adapun riya, faqad yu'rad lahu fi amalin duna amal. Adapun riya biasanya muncul pada satu amalan dan tidak muncul pada amalan lainnya. Wala yastarsil ma'ahu, dan tidak terus menerus dengan riya tadi. Wal mu'min yakunu hadran min hadha wa hadha. Adapun orang yang beriman harus menghindari kedua-duanya. Harus menghindari yang ini dan yang itu. Menghindari kehendak riya, kehendak pujian-pujian, dan juga menghindari kehendak-kehendak dunia. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habta ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan-perhiasannya, nuwafi ilaihim, kami akan berikan untuknya, kata Allah. Yani apa yang mereka cari, aku akan beri, tapi di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia enggak akan dikurangi, enggak akan dicurangi. Barang siapa yang berdagang dapat keuntungan, barang siapa yang bekerja dapat hasil, barang siapa yang beramal soleh karena dunia dapat dunia, bukan tidak dapat. Nuwafi ilaihim, kata Allah. Tetapi ancamannya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali api neraka. wa habita ma sana'u, dan akan gugur semua apa yang mereka perbuat. Wa batilu ma kanu yasna'un, dan batil semua apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan itu sirna begitu saja. Batil dalam artian tidak ada nilainya sama sekali. Batil dalam artian tidak memiliki bobot, tidak memiliki nilai, tidak memiliki apapun, seakan-akan tidak pernah ada. Dikatakan orang-orang kafir sebagai contoh, a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Orang kafir kata Allah, a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Amalannya seperti debu yang terletak di atas batu yang tandus, yang licin, yang halus, yang kemudian diterpa badai, hilang sama sekali, tidak berbekas. Ini amalan orang-orang kafir. Kenapa demikian? Orang kafir ada yang membantu orang miskin. Orang kafir ada yang bersedekah, memberikan bantuan kepada berbagai macam orang yang membutuhkan, orang yang kebanjiran, orang yang tenggelam, orang yang demikian-demikian, dibantu oleh mereka. Dan bagaimana sosialnya mereka? Mendirikan rumah sakit dengan gratis, membagikan berbagai macam makanan untuk korban bencana alam. Apakah amalan mereka dan nilainya? Kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a, seperti fata morgana yang dari jauh seperti air ketika didatangi dalam keadaan tidak mendapati apapun. Ikhwan fillah na'azakumullah, digambarkan seperti fata morgana, digambarkan seperti debu, digambarkan seperti buih, digambarkan dengan berbagai macam gambaran yang intinya sama, yaitu la syai, enggak ada nilainya. Hilang begitu saja, sirna tanpa memiliki bekas sedikit pun. Ikhwan fillah na'azakumullah, padahal kalimat batilun ma kanu ya'malun, hilang semua apa yang mereka kerjakan, itu sudah cukup sebagai ancaman yang dahsyat. Kalau saja tidak diazab, cuma mereka capek beramal, tidak dinilai, itu sudah sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang merupakan azab tersendiri. Ditambah lagi ternyata Allah ancam dengan nar, dengan kalimat ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali api neraka. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ancaman Allah ini sangat keras bagi mereka-mereka yang beramal dengan amalan saleh, tapi karena dunia untuk dunia, beribadah karena dunia, berdakwah karena dunia, ngurusi pondok pesantren karena dunia, ngurusi berbagai macam urusan-urusan yang katanya dakwah, ternyata karena dunia. Ikhwan fillah na'azakumullah, ternyata ancamannya sangat keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan nar. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan tentang ayat ini, man kana yuridul hayata dunya ay thawabaha wa zinataha, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yakni menghendaki balasan dunia dan menghendaki perhiasan dunia, ay malaha, yakni harta dunia, nuwaffi, kami akan tunaikan, kata Allah, yakni nuwaffir, kami akan berikan kepadanya, wafiran, thawaba a'malihim bisihhati was-surur. Allah akan berikan balasan dari amalan-amalan mereka dengan dunia, kesehatan, kebahagiaan, harta dunia, keluarga, anak. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia ini ditunaikan oleh Allah tanpa dikurangi. La yunqasun. Thumma nasakhatha, kata Ibn Abbas dalam riwayat ini, thumma nasakhatha, kemudian dimansuhkan dengan ayat man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid, barang siapa yang menghendaki sesuatu yang disegerakan di dunia, maka kami akan segerakan bayarannya di dunia, kami akan segerakan balasannya di dunia, ma nasha, sekehendak kami, liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu ada catatan bahwa para ulama salaf, para sahabat dan para tabi'in ketika berbicara tentang nasakh itu tidak sama dengan istilah fuqaha mutaakhirin. Kalau orang-orang terdahulu dari kalangan salafus saleh, dari kalangan para sahabat dan berikutnya dari kalangan tabi'in, kalau berbicara nasakh itu lebih luas. mereka menyebut yang tadinya umum jadi khusus, itu juga mansukh. Mereka menyebut yang tadinya mutlak jadi muqayyad, itu juga dikatakan mansukh oleh mereka. Jadi jangan terkejut dengan istilah nafakatha, yang kemudian kita membayangkan berarti dibatalkan hukumnya, dimansuhkan, bukan begitu maknanya. Tetapi ayat itu tadinya mutlak. Bagaimana mutlaknya? Allah hanya menyatakan nuwaffi ilaihim, kami akan tunaikan pada mereka untuk mereka. Bahkan wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dikurangi. Ini khanifidina azakumullah, seakan-akan dalam keadaan mutlak tidak ada qaid apapun, enggak ada ikatan apapun. Tetapi datang ayat berikutnya. Tentunya nuwaffi ilaihim itu manasya, sekehendak kami, kata Allah. Liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki, kata Allah. Berarti apakah mesti diberi? Belum tentu. Perhatikan, dua ayat ini sungguhnya tidak bertentangan sama sekali. Sehingga walaupun ditaklik di sini oleh Syekh bin Baz rahimahullah, wa minal ajib jiddan da'wan nasakh, sungguh ini suatu yang aneh sama sekali dikatakan bahwa ayat ini mansukh. Fa innal ayataini fi ma'nan wahid, karena dua ayat ini semakna, satu makna. Ikhwan fillah na'azakumullah, kemudian saya lihat dalam tahqiq yang lain tadi dalam kitab ikhwan kita, itu ditaklik lagi, takliknya ditaklik. Sesungguhnya tidak ada yang aneh. Jadi apa yang disebutkan di sini minal ajib, dikasih taklik lagi di bawahnya, sesungguhnya tidak ada yang aneh. Karena memang istilah nasakh dari kalangan salaf itu mereka menyebutkannya lebih a'am, lebih umum. Mereka menyebutkan yang tadinya mutlak menjadi muqayyad juga dikatakan nasakh. Mereka menyebut yang tadinya am, umum, kemudian menjadi khusus juga dikatakan nasakh. Maka hadza min hadzal bab, ini termasuk bab nasakh yang seperti itu. Artinya tadinya ayatnya mutlak. Disebutkan barang siapa yang beramal hanya karena menginginkan dunia, kami akan bayar tunai, kata Allah. Baik, ini satu berita. Kemudian datang ayat berikutnya, kami akan berikan pada mereka, disegerakan di dunia, kepada siapa yang kami kehendaki, kata Allah. Bagaimana, mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Seakan-akan dari ayat yang pertama, semua akan diberi. Tapi kenyataannya masih berkait dengan masyiatullah. Masih berkait dengan iradatullah. Ma nasya'u liman nurid, siapa yang kami kehendaki dan siapa yang kami kehendaki atau siapa yang kami maukan. Berarti ada orang yang berupaya untuk cari dunia, cari dunia, cari dunia, tapi gagal. Akhirat enggak dapat, dunia pun enggak dapat. Ada atau tidak ada? Ada, bagi orang yang Allah kehendaki. Dan ada pula orang yang mencari dunia, mencari keuntungan duniawi, beramal dengan amalan soleh, katanya dakwah, katanya jihad, katanya, ternyata urusannya adalah cari makan. Urusannya bagaimana dia bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Kemudian Allah beri. Semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Selalu kalimatnya jihad, jihad, jihad, jihad. Untuk menjual darah kaum muslimin. Bagaimana menjual darah kaum muslimin? Menyampaikan kepada muslimin kita akan jihad nih, yang mati sudah sekian, sekian, dan sekian. Ketika mereka memberikan sumbangan-sumbangan, dimakan oleh dia. Darah kaum muslimin yang terbunuh tadi dijual untuk mencari keuntungan dunia. Nuwaffi ilaihim, Allah tunaikan pada dia. Dia dapat. Dapat dunia, dapat harta, dapat makanan, dapat uang, kaya. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, sebagian lagi Allah halangi. Sehingga la dunya walal akhirah. Berarti ayat pertama dan ayat kedua tidak bertentangan. Hanya saja yang pertama tadinya mutlak, kemudian dikait dengan ayat yang kedua. Bahwa ternyata yang akan diberikan, kata Allah, sekehendak kami. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kami akan segerakan untuknya bagi siapa yang kami kehendaki. Wa qala Qatadah, dikatakan oleh Qatadah, man kanatid dunya hammuhu wa talabatuhu wa niyatuhu jazahu Allahu bihasanatihi fid dunya thumma yufdi ila al-akhirah wa laysa lahu hasanatun yu'ta biha jaza. Kata Qatadah rahimahullah, siapa yang dunia menjadi tujuannya, hammuhu, adalah sesuatu yang paling dipentingkannya. Wa talabatuhu, sesuatu yang dicarinya. Wa niyatuhu, dan niatnya. Ini niatnya, kehendak hatinya adalah dunia. Urusannya hanya dunia. Jazahullahu bihasanatihi. Maka Allah akan balas kebaikan-kebaikannya itu di dunia pula. Karena tujuannya dunia, Allah berikan dunia. Thumma yufdi ilal akhirah. Kemudian dia kembali ke akhirat dalam keadaan tidak memiliki satu kebaikan pun yang akan dibalas. Wa habita anhum ma sana'u. Akan gugur dari mereka. Wa habita ma sana'u fiha. Akan gugur dari mereka semua apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka amalkan. Apa yang mereka kerjakan. Maka kata Qatadah, dikatakan yufdi ilal akhirah. Wa laysa lahu hasanatun yu'ta. Tidak ada satu kebaikan pun baginya di akhirat yang akan dibalas. Ini keadaan orang yang hammuhud dunya. Wa ammal mu'min. Adapun orang yang beriman. Fayujaza bihasanatihi fid dunya wa yusabu alaiha fil akhirah. Adapun orang mukmin yang beriman pada Allah SWT. Yang beramal dengan ikhlas karena Allah SWT. Maka akan dibalas kebaikannya di dunia dan akan diberi pahala di akhirat. Subhanallah. Barang siapa yang menghendaki akhirat, dunianya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencarinya dunia, maka dia tidak mendapatkan di akhirat. Yang doanya setengah, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi tidak ingat akhirat sama sekali. Fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq, maka mereka enggak dapat bagian di akhirat. Karena tujuannya dunia, keuntungan-keuntungan dunia. Tetapi orang beriman akan menyatakan dengan lengkap, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Dan doanya sesuai dengan usahanya. Doanya meminta kehasanah dunia, hasanah akhirat, dan keselamatan dari api neraka. Maka amalannya pun ikhlas karena Allah SWT. Mengharapkan akhirat, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan apa yang dia ucapkan dalam doanya terkabul. Ikhwan fillah na'azakumullah. Inilah mukmin yang yujaza bihasanatihi fid dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirah. Orang yang di dunianya diberi balasan oleh Allah, diberi ketenteraman, diberi kebahagiaan, diberi kecukupan. Saya tidak bilang kekayaan, kecukupan. Karena kecukupan adalah sesuatu yang bisa dipaham, sedangkan kekayaan sesuatu yang tidak jelas. Berapa batasnya? Orang yang sudah kaya pun masih merasa dirinya masih belum cukup. Maka kalau seseorang sudah diberi oleh Allah kecukupan, dia akan tenang tentram, dia akan bahagia, dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia punyai. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Demikian disebutkan dari Qatadah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya. Tsumma faqa hadis Abu Hurairah. Kemudian dinukilkan di dalam tafsir Ibnu Jarir hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Ibn al-Mubarak an Haywah Ibn Shurayh, yaitu hadis dari Ibn al-Mubarak dari Haywah Ibn Shurayh. Qala haddatsani al-Walid Ibn Abi al-Walid Abu Uthman, menyampaikan kepadaku Al-Walid ibni Abil Walid, yaitu Abu Uthman, bahwa Uqbah ibni Muslim menyampaikan kepadanya. An Shufya ibni Mani Al-Asbahi haddasahu. Bahwasanya Shufya ibni Mani ibni Masih Al-Asbahi, Wal-Asbahi, menyampaikan kepadanya. Anahu dakhal al-Madinah. Bahwa dia pernah masuk ke Madinah. فَإِذَا هُوَ بِرَجْلٍ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Masuk ke negeri Madinah, ternyata di sana ada seseorang yang manusia berkumpul di sekitarnya. فَقَالَ مَنْ هَذَا. Aku bertanya, siapa dia? Yang orang-orang berkerumun di sekitarnya. فَقَالُوا أَبُو هُرَيْرَةَ. Dialah Abu Hurairah. Berarti para tabi'in sedang mencari ilmu, meminta ilmu, bertanya kepada Abu Hurairah. قَالَ. Maka kata beliau, fadanautu minhu, aku pun mendekati. Hatta qa'adtu baina yadayhi, hingga aku duduk di hadapan beliau, di hadapan Abu Hurairah. Wa huwa yuhadditsun nas, dalam keadaan Abu Hurairah membicarakan, menyampaikan hadis kepada manusia. Falamma sakata wa khala, setelah beliau diam sejenak dan sudah tidak ada yang bertanya, aku katakan kepadanya, qultu unshiduka bihaqqin wa bihaqq lima haddatsani haditsan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aqalathu aqaltahu wa 'alimtahu. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah, dengan kebenaran, agar engkau menyampaikan kepadaku satu hadis yang engkau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau pahami dan engkau ketahui. Qala faqala Abu Hurairah, maka berkatalah Abu Hurairah, af'al, aku akan lakukan. Ini akan memberikan permintaannya untuk menyampaikan satu hadis yang dia dengar sendiri langsung dari Rasulullah, yang dia pahami betul dan dia mengerti betul. Af'al, la uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasulullah, sungguh aku akan menyampaikan kepadamu satu hadis yang Rasulullah langsung menyampaikannya kepadaku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadzal bait. Lebih tegas lagi, menyampaikan kepadaku langsung di rumah ini. Ma fihi ahadun ghairi wa ghairuh, yang waktu itu tidak ada seorang pun antara aku dengan Rasulullah, berarti hanya Rasulullah dan Abu Hurairah. Thumma nashagha Abu Hurairah nashghatan thumma afaqa faqal, kemudian terdiam sejenak Abu Hurairah, kemudian tersadar dan berkata, law hadithannaka hadithan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hadzal bait, sungguh akan aku sampaikan kepadamu satu hadis yang Rasulullah menyampaikan kepadaku di rumah ini dan tidak ada seorang pun selain aku dan beliau. Kemudian terdiam lagi dia, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bernapas sejenak. Tsumma mala kharun ala wajhihi wa istadda bihi tawilan, dan sepertinya beliau merasa susah untuk menyampaikannya. Sampai diulangi lagi, sungguh aku akan sampaikan padamu satu hadis. Thumma afaq, kemudian dia terdiam dan kemudian berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yawm al-qiyamah nazala liyaqdiya ila dunya liyaqdiya bainahum, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat nanti nazala. Nazala ila al-qiyamah? Salah cetak sepertinya. Ahli al-qiyamah, baik. Nazala ila ahli al-qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat menemui penduduk di mahsyar pada hari kiamat untuk memutuskan keputusan-keputusan pada mereka. Wa kullu ummatin jasiyah, setiap umat di belakang umat berikutnya. Fa awwalu man yad'u bihi rajulun jama' al-Qur'an, maka pertama yang yud'a bihi, yang dipanggil adalah seseorang yang mengumpulkan Al-Qur'an, yakni hafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan baik. Wa rajulun qutila fi sabilillah, dan seseorang yang terbunuh di jalan Allah. Wa rajulun katsirul mal, dan seseorang yang banyak hartanya dan banyak bersedekah. Fa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala lil qari, maka tiga orang ini dipanggil dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada si pembaca Al-Qur'an, alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli, bukankah aku telah mengajarkan kepada kamu ilmu yang aku turunkan kepada rasulku. Qala bala ya rab, dikatakan oleh orang tadi, betul, benar wahai rab. Qala famadza amilta fi ma 'alimt, kalau begitu apa yang kau kerjakan dengan ilmu yang kau punyai. Dia menjawab, kuntu aqumu ana al-laili wa ana an-nahar, aku bangun di malam hari dan di siang hari. Ini salat malam dan di siang hari. Fa yaqulullahu lahu, maka Allah berfirman kepadanya, kadzabta, engkau berdusta. Wa taqulu lahu al-malaikah, dan malaikat juga berkata, kadzabta, engkau berdusta. Wa yaqulullahu lahu, Dan Allah berkata kepadanya, bal aradta an yuqal fulanun qari. Bahkan engkau melakukan semua itu untuk disebut bahwa engkau sebagai pembaca Quran yang baik. Faqad qila dzalik, dan telah diucapkan demikian di dunia. Wa yu'ta bi sahibil mal. Kemudian orang kedua dipanggil yang memiliki harta yang banyak. Fa yaqulu Allahu lahu, Allah berfirman kepadanya, alam uwassi' 'alaika hatta lam azaka tahtaj ila ahad. Bukankah aku telah meluaskan untukmu, ini hartamu, aku luaskan kepadamu sehingga tidak ditinggalkan seorang pun butuh pada orang lain. Ini semua sudah diberi oleh kamu harta sehingga tidak butuh lagi pada orang lain. Qala bala ya rab, iya wahai rab. Fama amilta fima ataituka, maka apa yang kau kerjakan dengan semua harta yang telah aku berikan kepadamu sehingga engkau tidak butuh pada siapapun? Qala kuntu aslur rahim, aku menyambung silaturahmi. Wa atasaddaq, aku bersedekah. Maka Allah berfirman, kadzabta, engkau berdusta. Wa taqulu lahul malaikah, dan para malaikat pun berkata, kadzabta, engkau berdusta. Wa yaqulu Allahu lahu, dan Allah berfirman, bal aradta an yuqal fulanun jawad, bahkan engkau berkeinginan agar engkau disebut sebagai jawad. Jawad yakni orang yang karim, yang banyak memberi, dermawan. Engkau melakukan semua itu hanya sekedar agar disebut sebagai dermawan. Faqad qila dzalik, dan telah dikatakan seperti itu di dunia. Wa yutabil ladzi qutila fi sabilillah, dan diseret pula, dipanggil pula seorang yang mati di jalan Allah dalam perang fi sabilillah. Dikatakan kepadanya, fabima dzaqatalta, kenapa engkau terbunuh? Orang itu menjawab, umirtu bil jihadi fi sabilik faqataltu, aku diperintahkan untuk berperang di jalanmu, maka aku pun berperang. Hatta qutilt, sampai aku terbunuh. Maka Allah berfirman, kadzabta, engkau berdusta. Wa taqulu lahul malaikah, dan para malaikat pun berkata, engkau berdusta. Wa yaqulu Allahu lahu, dan Allah berfirman kepadanya, bal aradta an yuqal fulanun jari, bahkan engkau melakukan perang tadi hanya ingin dikatakan sebagai jari, sebagai pemberani. Faqad qila dzalik, dan engkau telah disebut seperti itu. Thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala rukbati, faqala ya Abu Hurairah, ulaika ats-tsalatsah awwalu khalqillahi tus'ar bihimun nar yaumal qiyamah. Kemudian Rasulullah sallam menepuk lutut Abu Hurairah dan kemudian berkata kepadanya, wahai Abu Hurairah, tiga orang itu adalah makhluk-makhluk Allah yang pertama kali dinyalakan neraka untuk membakar mereka pada hari kiamat. Ikhwan fillah a'azakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika menyampaikan hadis ini, beliau dalam keadaan berat sehingga menyebutkan kalimat, aku akan sampaikan kepadamu, kemudian mengambil nafas, kemudian terdiam, tertunduk, sampai ketika sadar dia mengulangi lagi, sa'uhadditsuka hadis haddatsanihi Rasulullah fi hadzal bait, aku akan sampaikan kepadamu hadis yang Rasulullah sampaikan langsung kepadaku di tempat ini, di rumah ini, dan tidak ada orang lain selain aku dengan Rasulullah. Tapi terdiam kembali, berat untuk menyampaikannya. Dan yang ketiga kali beliau mengulangi lagi kalimatnya, uhadditsuka hadisan haddatsanihi Rasulullah, aku akan sampaikan satu hadis yang Rasulullah nyampaikan kepadaku langsung di rumah ini. Baru kemudian dia terdiam kembali dan kemudian berkata bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala turun dan kemudian memutuskan bainal ibad, memutuskan keputusan-keputusan di antara para hamba. Dan yang pertama dipanggil adalah seorang pembaca Quran, kemudian seorang yang mati fi sabilillah, dan seorang yang kaya dan banyak bersedekah. Ternyata tiga orang itu justru menjadi orang pertama yang dinyalakan api neraka dengan mereka, yang dibakar dalam api neraka. Ternyata sebabnya adalah apa yang sedang kita bahas, yaitu yang berjihad karena ingin disebut sebagai pemberani. bukan karena Allah, tapi karena dunia. Yang membaca Quran bukan karena Allah, yang dia mengimami di masjid-masjid dengan bacaan yang bagus, mujawwad, dengan tajwid, dengan masya Allah orang semuanya memuji, qari, qari. Ternyata ketika di akhirat nanti dia menjadi orang pertama yang dibakar dalam neraka, dan dikatakan kepadanya, apa yang kau kerjakan dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari ilmu Al-Quran? Dia jawab, aku membaca dalam sholat malam dan siang, dan aku membacanya di malam hari dan di siang hari. Ternyata Allah katakan, kadabta, engkau berdusta. Dan para malaikat pun menyatakan seperti apa yang Allah katakan. Kadabta, engkau berdusta. Engkau berbicara hanya karena ingin disebut sebagai qari, hanya ingin disebut sebagai pembaca yang baik, mujawid, masya Allah. Wa qad qil, dan telah dikatakan, yakni telah dibayar di dunia tunai. Kamu inginnya pujian, sudah diberikan oleh Allah pujian. Kamu inginnya sanjungan, sudah Allah berikan di dunia. Nuwafi ilaihim, kata Allah. Nuwafi ilaihim, Allah berikan kepada mereka apa yang mereka niatkan dalam hati mereka. Tetapi di akhirat Allah katakan, ulaika, mereka adalah alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka di akhirat tidak mendapatkan kecuali nar. Demikian pula orang yang kedua, yang katanya bersedekah, yang katanya dengan hartanya dia bersilaturahmi, menyambung silaturahmi dengan kerabat keluarganya, familinya. Ternyata itu hanya untuk menerangkan pada mereka, aku adalah dermawan, agar dia disebut dan dikenal sebagai dermawan. Dan ternyata itu menggugurkan seluruh amalannya dan menjadi orang yang pertama dibakar dalam neraka. Demikian pula orang yang kutila fisabilillah, yang mungkin di mata-mata kita dia adalah seorang mujahid yang syahid, seorang yang terbunuh fisabilillah, tetapi ternyata niat dalam hatinya karena dunia. Dalam hatinya yang dia niatkan bukan untuk Allah, bukan karena Allah, bukan mengharapkan Allah, bukan ihtisam, tetapi hanya karena ingin disebut sebagai pemberani. Dia adalah orang yang sok jago, dan ketika ada ajakan perang, maka dia paling depan untuk menunjukkan siapa saya, untuk menunjukkan lihat saya adalah pemberani yang tangguh, yang pantang mundur dan seterusnya. Sehingga dia tidak mendapatkan apapun kecuali apa yang dikehendaki oleh hatinya. Wa qad qil, dan sudah dikatakan sebagai pemberani di dunia. Maka dia dimasukkan dalam neraka. Dan Rasulullah SAW menyatakan pada Abu Hurairah dengan memegang dua lututnya, ya Abu Hurairah, ulaika salasa awwalu khalqillah tusa'ar bihimun nar yaumil qiyamah. Wahai Abu Hurairah, tiga orang itu adalah orang-orang yang menjadi orang pertama yang dibakar dalam neraka. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini sangat berkait dengan bab yang sedang kita bahas. Barang siapa yang arada bihasanatihi dunya, barang siapa yang menghendaki dengan kebaikannya adalah dunia, maka jatuh dia ke dalam kesyirikan yang menyebabkan tersungkurnya dia dalam neraka. Waqad tu'ila syaykhuna Al-Musannif rahimahullah an hadhihi al-ayah. Telah ditanya syekh kami, yaitu Al-Musannif rahimahullah, syekhnya Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, adalah Al-Musannif sendiri rahimahullah. Ditanya tentang ayat ini, fa ajaba bima hasiluh, maka beliau menjawab yang kesimpulannya, dzikra 'anil salaf fiha anwa' mimma yaf'aluhu an-nas al-yawm wala ya'rifuna ma'nahu. Bahwasanya, kata beliau, telah disebut dari salaf tentang ini berbagai macam bentuk-bentuknya. Ini tentang ayat yang Allah katakan dengan kalimat, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, barang siapa yang menghendaki hanya kehidupan dunia dan perhiasannya. Disebutkan oleh salaf bahwa yang demikian anwa, memiliki macam-macam bentuk. Mimma yaf'aluhu an-nas al-yawm, yang banyak dilakukan oleh para manusia hari ini. Wala ya'rifuna ma'nahu, tetapi mereka tidak mengenali maknanya. Fa min dzalika, di antara contohnya, al-'amalu shalih alladhi yaf'aluhu katsir minan nas ibtigha'a wajhillah min shadaqah wa shalah wa silah wa ihsan ilan nas. Di antaranya amal saleh alladhi yaf'aluhu katsir minan nas, yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia, yang semestinya untuk mengharapkan wajah Allah, seperti sedekah, salat, silaturahmi, ihsan ilan nas, berbuat baik pada manusia, wa tarki dzulm, meninggalkan kedzaliman, wa nahwi dzalika mimma yaf'aluhu al-insan, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia, aw yatrukuhu, atau yang ditinggalkan oleh manusia, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu la yuridu thawabahu fil akhirah, tetapi dilakukan bukan karena menghendaki pahala di akhirat. Innama yuridu an yujazihi lahu bihifdhi malihi wa tanmiyatihi, yakni dia kehendaki dengan amalan-amalan tersebut agar Allah memberikan pahalanya di dunia, bukan di akhirat. Yani agar Allah Subhanahu wa taala yujazihi bihifdhi malihi, agar Allah membalasnya dengan menjaga hartanya, dengan mengembangkan hartanya, au hifdhi ahlihi, atau menjaga keluarganya, wa iyalih, au idamatin ni'mati alaihim, atau mengharapkan agar kenikmatannya terus tidak tercabut, wala hamma lahu fi talabil jannah, dan tidak memiliki kehendak untuk mencari surga, tidak berharap untuk mendapatkan dari Allah jannah, dan tidak berharap untuk selamat dari api neraka. Fahadha yu'ta sawab amalihi bid dunya, maka orang ini akan diberi balasannya hanya dengan balasan dunia. Walaysa lahu fil akhirati min nasib, dan mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Wahadhan na'u dzakarahu Ibnu Abbas, dan jenis ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ikhwan fillah a'azzakumullah, perhatikan, ini dahsyat sekali. Sebab yang biasa kita dengar contoh-contohnya orang beramal karena dunia adalah orang yang betul-betul tidak memiliki keikhlasan sama sekali. Tapi ternyata termasuk dalam ancaman ayat ini adalah orang yang beribadah kepada Allah dan berharapnya pun kepada Allah, tetapi harapannya hanya harapan dunia. Ada orang yang puasa hanya tokonya supaya laris. Ada orang yang mengerjakan berbagai macam ibadah-ibadah hanya karena ingin lulus. Itu juga dunia. Maka diberikan oleh Allah dunia, apa yang diharapkannya dan apa yang dikehendakinya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, berarti ini adalah lebih dahsyat lagi. Kalau orang yang memang beribadah karena tidak ikhlas, hanya karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, bahkan tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, ini sudah wajar mereka terancam dengan nar, dengan api neraka, dan tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Tetapi ternyata di sini digambarkan oleh musannif rahimahullah bahwasanya orang yang beramal dengan amalan saleh dan kemudian berharap kepada Allah, tapi harapannya hanya harapan dunia, maka dapatnya cuma dunia. Inilah orang-orang yang dikatakan dan ucapannya hanya kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Aib kalimat Rabbana atina, berarti dia berharap pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disebutkan dalam Al-Qur'an contoh permintaan orang ahli dunia dan permintaan orang yang ahli iman. Orang yang ahli iman meminta pada Allah keselamatan akhirat dan mendapatkan ridhoannya dan jannahnya, dan yang dipikirkan adalah al-akhirah. Baru kemudian mereka la tansa nasibaka minad dunya, tidak melupakan nasibnya di dunia. Tetapi ahli dunia memintanya dan berharapnya hanya dunia. Dia tidak mengingat akhirat dan lupa terhadap jannah dan nar, yang dia pikirkan bagaimana kehidupannya bisa nikmat dan bahagia, bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia, maka dia beramal, beramal, beramal. Ada orang yang ikhlas puasa karena Allah, mencari keriduan Allah, tiba-tiba datang syaitan dalam bentuk manusia. Ya manusia sesungguhnya, tapi saya katakan syaitan, karena dia penyebab sesat orang itu. Dikisahkan kepada saya oleh orang yang melihatnya. Orang itu rajin puasa Senin Kemis, bahkan kemudian meningkat lagi menjadi puasa Daud. Tiba-tiba datang seorang kepadanya, kamu ini puasa Daud, harapannya apa? Maksudnya, kata dia, bukan namanya orang puasa itu kan harus punya harapan. Banyak orang yang puasa, harapannya tercapai, kata dia. Seperti fulan puasa, ingin melihat atau berharap, ingin bisa melihat putri jin. Ternyata berhasil. Dia berhasil melihat putri jin. Nah, kamu harus punya harapan, supaya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan terbukti bahwa amalanmu adalah manjur, begitu. Maka dia berpikir, apa ya saya pengen apa? Maka kemudian dia berpikir untuk sama melihat putri jin. Maka dia puasa, tidak berhenti. Puasanya berlanjut amalannya. Tapi sudah berubah niatnya. Tadinya ikhlas karena Allah SWT mengharapkan apa yang Allah persiapkan di akhirat. Sekarang dia berharap untuk melihat putri jin. Apa yang terjadi? Demi Allah, Allah SWT berikan padanya bala, bencana. Yaitu dalam keadaan dia tidak sadar seperti orang gila. Berbicara sendiri dan semua orang menyatakan dia gila. Sedangkan dianya merasa sudah bisa melihat putri jin. Dianya merasa sudah bisa berbicara bahkan dialog dengan putri jin. Tapi semua orang di kampung itu menyatakan dia telah gila. Stres. Khonifidin a'azakumullah. Berarti yang datang tadi adalah syaitan. Dalam bentuk manusia. Yang merubah niat orang tadi. Ibadahnya tetap. Tetapi tadinya harapannya pada Allah SWT adalah akhirat. Kemudian dirubah menjadi harapannya adalah harapan-harapan dunia yang picik. Yang rendah. Yang tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan akhirah. Yang dikatakan la tusawi janaha ba'udah. Tidak akan senilai dengan sayap nyamuk sekalipun. Na'udzubillahi min hadzal dalal. Kita berlindung pada Allah SWT dari kesesatan yang seperti itu. Kita berharap pada Allah SWT as-sabat wal-ikhlas. Berharap pada Allah SWT menjadi orang-orang yang ikhlas. Dan terus istiqamah di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.